tertekan di hatiku saat ku tatap paras wajahku di cermin. Pipi merah, bibirku merah, mereka menantang setiap pandangan. Ku polek